Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah أمن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin yang baik senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketergantungan hamba kepada Allah adalah hamba berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam perkara dunia dan perkara agamanya. Di sini saya akan sampaikan satu hadis dari sahabat Zaid bin Arqam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Kalimat ini barakallahu fikum dari salah seorang sahabat ingin mengajari kita untuk ittiba'ur rasul. Ittiba' mengikut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatannya. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab seorang diampuni dosanya, menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti ajarannya. Di antaranya adalah berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa dan wirid yang diucapkan oleh manusia yang sebahagiannya tidak ada tuntunan dari Nabi. Bahkan sebagian doa atau wirid mengandung bentuk ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Bahkan sebagian wirid atau doa padanya ada bentuk kemusyrikan. Seorang mukmin dan mukminah, maka atau seorang mukmin dan mukminah akan lebih mempelajari dan menyukai doa yang doa dan wirid yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Doa atau permohonan yang disampaikan oleh Nabi itu sifatnya mencakup terhadap kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian permohonan Nabi adalah permohonan yang paling fasih. Sehingga di sini pentingnya kita mempelajari doa-doa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Al-'azzu, adanya tekad tapi tidak adanya kemampuan. Kita berlindung kepada Allah dari al-'ajz. Al-'ajz ini ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan. Ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan itu ada kalanya karena dana yang tidak cukup, kesehatan yang tidak ya memungkinkan, waktu yang sangat mepet dan semisalnya. Al-'azzu dengan al-kasal ini berbeda, tapi intinya sama, sama-sama meninggalkan kebaikan. Cuma kalau al-'azzu meninggalkan kebaikan karena ketidakmampuan secara fisik atau secara lahiriah, adapun al-kasal kemalasan, seorang meninggalkan satu dari kebaikan karena tidak ada dorongan jiwa, tidak ada kemauan hati. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk al-azzu ketidakmampuan adalah sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Karena seorang mukmin yang kuat dia akan bisa beramal dan akan bisa membantu orang lain. Sementara orang yang sakit-sakitan, terlebih kalau sakitnya ini terus dan tidak atau tidak terlihat ada sisi kesembuhan, bisa menyebabkan seorang salah jalan. Ada orang karena sakit kemudian dia datang ke dukun. Ada seorang dia sakit kemudian dia tidak sabar kemudian bunuh diri. Ada seorang yang sakit kemudian menyalah-nyalahkan Allah. Ini yang bahaya. Orang kalau dia merasakan sakit dia berkepanjangan, itu bisa melemahkan mental bahkan melemahkan iman. Bisa melemahkan mental bahkan melemahkan iman. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kemudian al-kasal kemalasan. Ini sifat yang sangat tersela. Kemalasan ini adalah salah satu sifat orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Kemudian di sana ada bentuk yang itu, bentuk perbuatan yang itu dikatakan bermalas-malasan. Di antaranya, ketika seorang sujud, kemudian dia meletakkan lengannya di lantai atau di tempat sujud. Ini dilarang. Seorang ketika sujud, itu yang benar, lengannya itu diangkat. Yang menempel itu hanya telapak tangan. Sebagian orang ketika sujud seperti ini. Dari lengan, telapak tangan sampai lengan semuanya nempel di tempat sujud. Ini seperti duduknya anjing atau binatang buas. Dan ini adalah bentuk sholatnya orang yang malas. Berbeda dengan kalau seorang mengangkat di lengannya dari tempat sujud. Ini salah satu contoh. Dan ini masih banyak dilakukan oleh sebagian ikhwanna, saudara-saudara kita, entah karena mungkin tidak tahu larangan ya seperti ini. Padahal ya, seorang ketika sujud kemudian meletakkan lengannya di tempat sujud, ini dilarang. Wa kana yanha aniftirashi as-sabu, adalah Rasul melarang seorang ketika sujud membentangkan tangannya seperti binatang buas. Artinya ketika sujud meletakkan lengannya di tempat sujud, ini dilarang. Shawab, dan yang benar adalah dengan seorang mengangkatnya. Karena anggota sujud itu ada 7. Anggota sujud itu ada 7. Ya. Yaitu jidat, ya, jidat ini. Ya. Beserta hidung dihitung 1. Kemudian kedua, telapak tangan, berarti 1 tambah 2, 3. Kemudian kedua lutut, ya, tambah 2 lagi, 3 tambah 2, ya, 5. Kemudian kedua ujung atau kedua jari atau kedua ujung dari telapak kaki, ya, jari jemarinya yang menempel menghadap ke kiblat. 5 tambah 2, 7. Lengan tidak masuk, lengan itu ya diangkat. Maka disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud sampai terlihat putih dari ketiak beliau. Ya. Wallah alam, bisa jadi pakaian yang beliau pakai bukan sejenis ini, mungkin seperti kain ihram atau apa yang kalau apa namanya seorang memakainya terlihat dari samping putih ketiaknya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa sujudnya Rasul itu dirasai sujudnya sebagian muslimin, itu ketika sujud meletakkan ya, lengannya di tempat sujud ini salah, diangkat. Ya. Ini diangkat. Rasul berlindung kepada Allah SWT dari kemalasan. Karena kemalasan tidak mendatangkan apapun kecuali kerugian. Sahabat Umar mengatakan, ini la uhibbu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Saya tidak suka melihat pengangguran. Saya tidak suka melihat orang yang nganggur, enggak sibuk urusan dunia, enggak sibuk urusan akhirat. Ibn Abi Hatim rahimahullah ketika menyebutkan perjalanan beliau dengan teman-temannya dalam menimba ilmu, perjalanan jauh dari daerah Ar-Razi sampai ke Mesir, hidup di negeri orang menimba ilmu di sana, beliau menceritakan apa yang mereka alami dari kesulitan di saat menimba ilmu dan kesibukan yang sangat padat. sampai mereka membeli ikan itu tidak bisa dimasak kecuali setelah berapa hari, karena nggak ada waktu untuk memasaknya, saya sibuknya. Membeli ikan, pulang sudah masuk waktu dars pelajaran syekh. Di siang hari datang, malam hari menyalin. Ikan ini nggak disimpan di tempat ya pendinginan, ya, dibiarkan 3 hari nggak dimasak, ya, otomatis ya dagingnya sudah lembek ya kan. Kata Ibn Abi Hatim, famakasna atau famadaina salasat ayam, lam natafarroh nashwihi, fanakuruhu najian. Summa qala la yustata'ul ilmu birahadil jasad. Ikan tadi kita ya tidak sempat untuk memasaknya sampai 3 hari, kita biarkan dan hampir busuk. Lalu kami makan dalam kondisi masih mentah. Kami enggak ada waktu untuk memasak waktu itu. Kemudian Ibn Abi Hatim mengatakan, yang namanya ilmu tidak didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. La yustata'ul ilmu bi rohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan tubuh yang berleha-leha, yang bersantai-santai. Wal jubni wal bukhli, berlindung kepada Allah SWT dari sifat al-jubn, sifat pengecut, takut dari melakukan kebaikan, imma menghadapi musuh dalam medan laga, ya seorang ya, takut dari menghadapi musuh di medan laga, seorang dia takut mengamalkan al-haq karena cemoohan orang, ini sikap yang tercela. Ya. Karena kalau kamu ingin mencari ridhonya seluruh manusia kepada kamu, ini tujuan yang tidak akan mungkin terwujud. Orang mau baik atau buruk, ada saja orang yang suka, ada saja orang yang tidak suka. Kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari senangnya seluruh manusia, ini cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Anda jadi orang baik, Anda jadi orang buruk, ada yang senang, ada yang tidak senang, seperti itu sudah. Al-haq ini memang butuh untuk dibela. Al-haq ini butuh untuk diamalkan dengan keberanian. Jangan karena omongan orang kemudian orang meninggalkan al-haq. Karena cemoohan orang mencemooh kemudian seorang meninggalkan amal salih. Ini sifat jubn, sifat pengecut penakut yang tidak pada tempatnya. Seperti ini tidak baik. Dan diantara yang menyebabkan seorang itu punya sifat ini adalah kecintaan seorang yang berlebihan terhadap anak dan istri. Itu bisa menyebabkan orang itu melemah tekadnya dalam melakukan kebaikan. Seperti yang meriwayat, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzana. Qala alaihi salatu wassalam. Anak, yang namanya anak, menjadi sebab orang itu jubn, orang itu ya, takut melakukan kebaikan. Dia mau misalnya berangkat taklim, dibayang-bayangi, saya punya target ingin membelikan rumah untuk anak. Kalau saya berangkat taklim, nanti hari itu saya terkurangi rezekinya. Seorang mau infak juga sama, terbayang-bayangi, ya, anak saya masih kecil-kecil, bagaimana saya mau infak. Anak dan istri terkadang menjadikan seorang itu berat untuk melakukan kebaikan. Mabkhalah, menjadikan seorang itu belit. Mahzana, menjadikan seorang itu karena sedih. Jadi antara hal yang menyebabkan seorang itu terhinggapi oleh penyakit al-jubnu, yaitu penyakit tidak berani untuk melakukan kebaikan, adalah faktor keluarga, cinta kepada mereka yang berlebih sehingga berat untuk menginfakkan hartanya, berat untuk meluangkan waktunya untuk kebaikan. Maka hati-hati, innama ambalukum wa awladukum fitnah, harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, ujian dari Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemberani. Pernah penduduk Madinah waktu itu dikejutkan oleh suara yang menakutkan. Kemudian Rasul ternyata beliau sudah sampai di sumber suara dengan mengendarai kuda milik Abu Talha yang terkenal lamban, tapi ketika dinaiki oleh Rasul berubah jadi apa? Kuda yang cepat sekali. Ketika ada suara yang menggegerkan penduduk Madinah, orang-orang berada keluar ingin menuju tempat sumber suara. Ketika mereka berjalan, ternyata Rasulullah sudah dari tempat itu dan sudah membawa berita. Lanturau. Gak ada sesuatu yang dikhawatirkan, gak ada sesuatu yang butuh ditakuti. Menunjukkan keberanian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberanian untuk menyampaikan al-haq, keberanian untuk melakukan al-haq, ini perkara yang dituntut. Kalau semua alul haq kemudian diam, apalagi alul ilmi, para ulama, para penimba ilmu, diam dari mengatakan al-haq, famata ya'rif al-jahil as-sahih min as-saqim. Kalau semua alul haq, semua ulama, semua penuntut ilmu membisu, diam, tidak menyampaikan agama ini, kapan orang bodoh tahu yang sahih ya, dari yang saqim, mana amalan yang baik dari yang buruk, mana yang benar, mana salah, masyarakat tidak tahu. Sudah menjadi kewajiban bagi alul haq untuk menyampaikan al-haq, tidak menyembunyikannya. Karena ilmu adalah nikmat, nikmat adalah amanah yang harus ditunaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Wal bukhl, Rasul berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Wal haram, al haram yaitu seorang sampai pada umur yang sudah tua sehingga dia pikun, tolinglung, atau seperti anak kecil lagi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-haram, itu kepikunan. Karena apa? Orang kalau sudah sampai tingkatan ini, terkadang maaf ya, auratnya terlihat, dia tidak malu, ya kan? Kemudian juga sisi fisik dia lemah, dia repot dan merepotkan orang lain. Orang kalau sampai tingkatan ya pikun, dia sendiri repot dan merepotkan orang lain. Belum lagi tadi misalnya aurat terlihat ya, bisa jadi juga sering marah-marah ya. Sudah makan dia mengatakan belum makan, dia marah-marah pada anaknya, merasa tidak diperhatikan, padahal baru saja disuapi. Iya, kenyang. Dia mengatakan belum dikasih makan. Kita berlindung pada Allah dari ya seperti ini. Ini penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit itu ada obatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْحَرَمِ. Tidaklah Allah menakdirkan satu penyakit kecuali Allah takdirkan baginya ada obatnya. Kecuali satu yang tidak ada obatnya, itu apa? Penyakit ketuaan. Datang seorang kepada tabib, mengeluhkan, "Wahai tabib, penglihatan saya itu sudah tidak jelas, rabun." Kata tabib, "Karena Anda sudah tua." "Wahai tabib, kekuatan saya sudah loyo, tubuh saya sudah tidak seperti dulu." Kata tabib, "Ya karena kamu sudah tua." Semua keluhan orang ini dijawab oleh tabib, "Karena Anda sudah tua." Marah orang ini, "Apa-apa tua, apa-apa tua." Kata tabib, "Marahnya kamu pun karena apa? Tua." Orang kalau sudah tua itu isinya apa? Sering marah-marah. Makanya dahulu dikatakan, orang kalau sudah tua datang padanya 1000 penyakit. Yang apa namanya, tubuhnya apa tidak nyaman, ya, kakinya sering semutan, ya, telinganya ya, apa namanya, sudah tidak jelas pendengarannya, ya, giginya pada apa rontok, kulitnya keriput, banyak sekali. Ya. Kalau sudah sampai tingkatan al-haram, kepikunan ini kondisi yang tidak baik. Karena ini kondisi seperti anak kecil lagi. Orang kalau sudah sampai tingkatan umur pikun, itu biasanya seperti anak kecil. Cuma bedanya kalau ada anak kecil, ya, seorang dia punya anak bayi setahun, dua tahun, ya, dia mau pipis, mau berak, mau apa, kan gampang. Ini sudah ya, umur 80 tahun, mau dibopong, itu kan abad, ya kan berat. Ya tadi, al-haram, kepikunan ini merepotkan dirinya dan merepotkan orang lain. Wa adabil qabri, dan adab kubur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mengantar jenazah seorang Ansar, ketika sampai di kuburan ternyata liang lahadnya belum selesai penggaliannya. Rasul dan sahabat duduk. Di tangan Ar-Rasul ada ranting pohon waktu itu. Ar-Rasul mengatakan kepada sahabat, "Ta'awwadu billahi min azabil qabri." Pelindunglah kalian dari azab kubur. Maka para sahabat pun ya mengatakan, ya, "Na'udzu billahi min azabil qabri." "Ta'awwadu billahi min azabil qabri." Pelindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang proses keluarnya ruh dari jasad, ruhnya seorang mukmin, ruhnya seorang kafir. Jadi sebelum penguburan jenazah, Rasul memberikan tausiah waktu itu. Karena liang lahat waktu itu belum apa? Belum selesai penggaliannya. Rasul memanfaatkan untuk memberikan tausiah. Dan tausiah yang paling pas ya, ya terkait dengan masalah proses kematian, kemudian ruh itu di mana, ya, kemudian adanya nikmat kubur, adanya adab kubur. Ini disampaikan oleh sahabat Al-Bara bin Azib, ya, ketika Ar-Rasul dan sahabat mengantar jenazah seorang Ansar, ya, kemudian Ar-Rasul menyampaikan nasihatnya. Di antaranya adalah Ar-Rasul mengatakan, "Ta'awadu billahi min adabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Kemudian adab kubur itu sebabnya banyak. Di antara sebabnya adalah karena seorang suka mengadu domba. Di antara sebabnya juga seorang ketika kencing dia tidak bersebok. Hanya Rasulullah mengatakan, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabri minhu." Bersucilah kalian dari kencing. Karena umumnya adab kubur karena ini. Perhatikan. Banyak dari kaum muslimin, maaf, buang air kecil kemudian sudah begitu saja. tidak bercebok dengan air, tidak beristinja dengan batu, tisu atau semisalnya. Ini menyebabkan tubuhnya najis, pakaian najis. Kalau sholat dengan pakaian seperti itu tidak sah. Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabri minhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah ketakwaan untuk jiwaku. Ketahuilah bahwa jiwa yang bertakwa, jiwa yang bertakwa yang mau tunduk kepada aturan Allah, perintah-perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, inilah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram, yang nanti malaikat akan memberikan berita gembira kepada jiwa yang seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Roh seorang mukmin akan keluar dari tubuhnya dengan mudahnya, karena malaikat yang mencabutnya memberikan bushra, berita gembira, bahwa dia akan masuk dalam surga, akan berpulang menuju Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Roh pun keluar dari tubuhnya dengan mudahnya, seperti air yang ada di apa namanya cerek, ya kan, kemudian dituangkan, ya keluar dengan mudahnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, hal apakah yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Amalan apakah, hal apakah yang memasukkan atau banyak memasukkan orang ke dalam surga? Kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan bagusnya budi pekerti. Ini diantara sebab, ya, yang saat utama memasukkan hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wazakiha anta khair man zakaha. Ya Allah, bersihkan jiwaku ini, engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Membersihkan jiwa dari noda, dari dosa dan dari sifat-sifat tercela, jauh lebih utama dari kita membersihkan fisik kita. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah membersihkan jiwa mereka dengan tauhidullah, dengan bertauhid, meneruskan akidah, dengan menjalankan kewajiban, dan dengan apa? Menjalankan amal-amal sunnah serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum tasawuf. Kaum tasawuf mereka ingin sampai kepada kesucian jiwa, namun dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ada yang puasa mutih, ada yang apa namanya membaca wirid-wirid tertentu sehari, misalnya membaca kalimat la ilaha illallah 5000 kali misalnya, atau dengan ya, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak akan sampai kepada kesucian jiwa. Padahal kesucian jiwa ini salah satu dari misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya di tengah-tengah orang yang ummi, di tengah-tengah orang yang buta aksara, buta huruf. Orang-orang Arab buta huruf umumnya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun meskipun mereka buta huruf, ketika datang kepada mereka al-haq, mereka menerima, menjadi umat yang luar biasa. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka dikatakan ahli kitab, orang-orang yang pintar, namun sedikit dari mereka yang masuk Islam. Terkadang ada heran ya, ada orang dia istilahnya orang abangan, tapi kalau diajak pada al-haq nerima. Sementara ini orang ngerti agama, ya, ketika diajak kepada sunnatul rasul malah menentang. Salah barut, salah apa? Barut. Lihat antara orang Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang Arab yang buta huruf. Kalau kita lihat yang banyak masuk Islam justru orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang buta huruf. Namun setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi umat yang pandai, menjadi umat yang pintar. Karena Al-Quran membawa mereka kepada kecerdasan. Sementara ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang pintar, jarang dari mereka masuk Islam. Ya. Sehingga barakallahu fikum, belum tentu orang yang kelihatannya tingkat pendidikannya tinggi kemudian menerima al-haq. Sementara orang yang tingkat pendidikannya biasa tapi mudah menerima al-haq. Sejarah ya akhi, sejarah membuktikan seperti itu. Nah, zakiha anta khair man zakaha. Sucikan jiwa ini ya Allah, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Tadi sudah kita katakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah mensucikan jiwa mereka dengan tauhidullah, mensucikan jiwa mereka dengan adaul faraid was sunan, menjalankan hal-hal yang wajib dan yang disunahkan. Demikian pula meninggalkan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Berbeda dengan sebagian kelompok, terutama kelompok tasawuf, mereka dalam mensucikan jiwa mereka dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, dengan wirid-wirid yang diiringi dengan tabuhan-tabuhan, yang katanya dengan wirid-wirid ini mereka sampai kepada kesucian jiwa, dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ada yang puasa pati geni, puasa pati geni, bisa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ada yang puasa mutih, ada yang melakukan ritual-ritual yang ya, tidak ada tunanya. Sholat misalnya tertentu pada maghrib sampai isya 12 rakaat misalnya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah dalam mensucikan jiwanya tidak keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah, ada tuntunannya dalam syariat. Sucinya jiwa barakallahu fikum dari dosa, dari noda, dari keinginan-keinginan untuk selain Allah, ini sesuatu yang sangat diinginkan dalam agama ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Karena perhiasan yang ada pada manusia ada macam. Perhiasan yang menghiasi tubuh seorang dari pakaian, dari perhiasan. Dan ada hiasan yang memperindah, mempercantik hati seorang, yaitu ketakwaan. Makanya Allah mengatakan wa libasu taqwa dari kekhair, pakaian takwa itu yang lebih baik. Artinya hati yang bertakwa, jiwa yang bertakwa. Karena pepais itu ada dua macam, ya, perhiasan itu ada dua macam, perhiasan yang menghiasi tubuh dan perhiasan yang menghiasi jiwa, hati, itu takwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau ya Allah yang engkau ya Allah yang memiliki jiwa kami, dan engkau lah yang mengurusinya. Allah SWT yang memiliki jiwa kita dan mengaturnya, dan mengaturnya. Namun bukan berarti kemudian seorang tidak berusaha. Allah SWT yang memiliki jiwa kita, tapi kita juga berusaha untuk baik. Ketika pernah pada satu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ali dan Fatimah, menantunya dan putrinya, dibangun oleh Rasulullah untuk tahajud salat malam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna anfusana biadillah, sesungguhnya jiwa-jiwa kita di tangan Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki kita bangun, ya bangun, kalau tidak, ya tidak bangun. Kemudian Rasul mengibaskan tangannya seraya membaca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia seringnya mendebat. Ucapan Ali benar bahwa jiwa kita di tangan Allah, tapi ini Rasul sudah bangunkan. Jiwa orang memang di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki bangun, ya bangun, kalau tidak, ya tidak. Tapi ini Rasul sudah membangunkan, kan berarti sudah ada upaya. Tinggal Anda bangun tahajud, ya kan? Rasul membaca ayat tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, adalah manusia seringnya mendebat. Betul, jiwa kita ini tanah Allah, tapi ini sudah dibangun oleh Rasulullah, tinggal bangun saja kok. Tinggal bangun saja tahajud, ya kan? Ya. Kemudian Rasul mengatakan, membaca ayat tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia seringnya mendebat. Nah, Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ya. Yaitu ilmu yang tidak membawa kepada kesucian jiwa. Ilmu yang tidak diamalkan. Atau ilmu yang justru digunakan untuk merendahkan orang lain. Kalau seorang menimba ilmu untuk mendebati para ulama dan untuk membodoh-bodohin orang yang bodoh, ini sudah salah niat, bahaya seperti ini. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita serap dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Sebutanlah ulama bahwa orang yang selamat dari kerugian adalah orang yang melakukan 4 bentuk mujahadah. Orang yang selamat dari kerugian adalah orang yang melakukan 4 macam mujahadah. Mujahadah itu apa? Upaya keras dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kita mau menundukkan hawa nafsu kita, mengalahkan diri kita agar diri kita mau menimba ilmu. Agar mau menimba ilmu. Untuk menggerakkan tubuh ke tempat, ke majelis ilmu ini berat. Ini butuh mujahadah. Untuk kita murojaah, membaca kitab-kitab ulama, itu berarti butuh mujahadah. Itu yang pertama. Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita bisa menyingkirkan kemalasan kita, kita mendorong hati dan tubuh kita untuk mau menimba ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, menimba ilmu dan memahaminya. Yang kedua, seorang mau menundukkan hawa nafsunya agar mau mengamalkan apa yang sudah ditimba dari ilmu. Apa yang sudah kita serap dari ilmu kita, amalkan. Kata Ibnu Qayyim, zakatul ilmi ta'limuhu al-amal bihi wa ta'limuhu liman la ya'lam. Zakatnya ilmu adalah dengan seorang mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Kemudian bentuk mujahadah yang ketiga. Yang pertama itu mau menggerakkan tubuh dan hati kita untuk menimba ilmu dan memahaminya. Yang kedua, setelah kita faham dan tahu, kita mengamalkan. Bentuk mujahad yang ketiga adalah seorang mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk mengamalkan apa yang sudah ditimba dari ilmu. Kemudian yang keempat adalah seorang bersabar ketika dia mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Ini yang terkandung dalam surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sihir, ilmu filsafat dan semisalnya. Ini bukan ilmu. Kalau ada seorang mewakafkan tanahnya, mewakafkan kebunnya, ini hasil kebun saya, ya, untuk para penimba ilmu. Silakan kalau ada penimba ilmu datang ke sini, silakan metik dari buah yang ada di kebun saya. Suatu saat ada orang belajar sihir datang ke situ ingin metik dari apa? Buah yang ada di kebun tersebut. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena orang yang belajar sihir bukan talibu ilmin, tapi talibu fitnatin. Talibu fitnah. Bukan orang yang sedang mencari ilmu, tapi orang yang mencari fitnah. Tidak berhak dapat dari wakaf tadi. Demikian pula orang yang belajar ilmu filsafat. Ilmu kalam pun tidak berhak. Kalau orang yang mewakafkan tadi mengatakan ini untuk penimba ilmu. Jadi maksud ilmu syar'i. Ada pun orang belajar sihir, belajar filsafat, ini bukan talibu ilmin, bahkan talibu fitnah. Orang yang sedang mencari fitnah, ini tidak berhak mendapat dari wakaf tersebut. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk, ya, tidak tenang dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Padahal kekhusyuan dalam beribadah pada Allah akan melahirkan ketenteraman jiwa. Khusyuk terutama dalam sholat adalah salah satu sebab seorang akan meraih surga Firdaus. Terus bagaimana agar seorang khusyuk dalam sholatnya? Banyak sebabnya. Orang ketika dia mendatangi sholat tidak tergesa-gesa. Meskipun iqamah sudah dikumandangkan, gak usah ngebut, gak usah tergesa-gesa. Karena nanti nafas Anda akan terengah-engah, tidak khusyuk, dan teman Anda di sampingnya terganggu. Kemudian juga agar kita khusyuk, ketika kita sholat, pandangan kita terarah ke tempat sujud. Seperti dalam riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sholat roma bibasarihi nahwa maudi' sujudih. Beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Para sholat tapi matanya ke, ya seperti ini. Apalagi sampai mengangkat pandangan ke langit. Nah, diharamkan. Ya diharamkan. Karena ketika sholat, ya mengangkat pandangannya ke atas. Diharamkan. Dia juga supaya orang itu khusyuk, tempat sholat itu jauh dari suara-suara dan ya pemandangan-pemandangan yang bisa merusak kekhusyuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberi pakaian yang bermotif oleh seorang sahabat Abu Jahm, Rasul ketika salat beliau melihat kepada motif dari pakaiannya yang bagus tadi, terganggu kekhusyuannya. Rasul mengatakan kepada sahabat, tolong bawa ini pakaian kepada Abu Jahm, ganti dengan pakaian yang ya, jangan seperti ini. Padahal ini pakaian yang bagus sekali. Malah Rasul minta yang pakaian yang kasar, yang tidak sebagus ini, tapi lebih ya bagus, lebih nyaman untuk beliau ketika sholat. Ini juga tidak menahan berak dan kencing. Ya. Kemudian juga agar seorang khusyuk, seorang dia sholat, dia menyangka mungkin ini sholat saya yang terakhir. Ini sholat saya yang terakhir. Orang kalau dia akan berpisah selama-lamanya, dia akan menyuguhkan yang terbaiknya. Salli salata muati'in. Salli salata muati'in. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang berpisah selama-lamanya. Mungkin di salat saya yang terakhir setelah ini saya mungkin meninggal. Pokoknya dia akan menyuguhkan yang terbaiknya untuk yang terakhir tadi. Rasul mengatakan salli salata muaddiin. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan berpisah selama-lamanya. Ini akan khusyuk insyaallah. Kemudian dengan orang merenungi bacaan salatnya dan gerakan-gerakan salatnya. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung padamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Seorang dia makan gak kenyang-kenyang ya. Ada sebabnya. Di antaranya dia ya, tidak baca basmalah ya, tidak diberkahi ya. Jiwa yang tidak pernah kenyang selalu ya, merasa ya, tidak pernah diberi nikmat oleh Allah. Padahal dia sudah kaya, sudah kecukupan. Jiwa yang tidak pernah merasa puas, dia akan memiliki sifat rakus. Sampai orang-orang fakir pun diperas hartanya. Sampai ya, orang dekatnya pun ditipu oleh dia. Ini orang yang tidak memiliki jiwa yang puas. Padahal ketika seorang memiliki jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka ini adalah rajanya dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Ada tiga sifat. Telah beruntung orang yang masuk dalam Islam ini dan diberi rezeki oleh Allah yang cukup. Kafaf kata ulama tidak lebih tidak kurang. Cukup. Mencukupi kebutuhannya. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah memberi dia sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'u. Jika Anda punya jiwa yang qanaah, hati yang merasa puas dengan pemberian Allah, Anda levelnya sama dengan raja dunia. Sekarang sekaya-kaya raja dunia, mau makan sampai 20 piring, baju sampai 20 baju, kan tidak ya kan? Kalau Anda punya jiwa yang qanaah menerima pemberian Allah, Anda dengan raja dunia sama. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika Anda memiliki jiwa yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, Anda dengan raja dunia sama. Kalau ada yang bertanya, bagaimana orang bisa memiliki sifat qanaah? Di antara sebabnya, dengan seorang melihat pada orang lebih rendah dari dia. Melihat orang yang lebih rendah dari dia di sisi dunia, dia akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau yang dia lihat orang yang selalu di atas dari dia dari sisi dunia, enggak pernah dia merasa puas dengan pemberian Allah. Orang akan bisa syukur, mensyukuri nikmat, di antara sebabnya dengan melihat orang lebih rendah dari dia. Kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak dikabulkan, tidak diijabahi, tidak didengar oleh Allah. Bukan Allah tidak mengabulkan permohonan hambanya, tapi hamba itulah yang belum melaksanakan persyaratan diterimanya doa. Ya. Karena Allah SWT mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mohonlah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Lihat, Allah yang memerintahkan, Allah boleh menjanjikan. Kalau Anda meminta kepada Bani Adam, kepada manusia, mungkin sekali kamu dikasih, kemudian minta lagi dikasih sudah dikurangi, ya. Kemudian minta lagi ya mungkin dikasih tapi dalam hatinya, duh ini orang kok minta terus. Terus kita minta lama-lama kita diusir. Ya. Pintunya ditutup kemudian kita diusir. Ini kalau manusia. Tapi kalau kepada Allah, kita semakin memohon pada Allah, Allah semakin cinta pada kita. Bahkan orang yang tidak mau memohon pada Allah, Allah murka kepadanya. Rasul mengatakan, man lam yas'alillah yaghdham 'alaihi. Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Apa di antara sebab seorang tidak dikabulkan doanya? Di antaranya adalah karena yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai itu satu yang haram. Di antara sebab seorang itu tertahan doanya juga karena seorang itu istijjal, tergesa-gesa. Dia mengatakan, sudah doa kok gak dikabulkan. Da'autu falam yustajabdi. Saya sudah doa kok gak dikabulkan. Ini juga di antara sebab seorang tertahan untuk dikabulkan doanya. Jangan seorang dia sudah berdoa, berdoa mohon, ternyata gak dikabulkan, kemudian dia nyalah-nyalahkan Allah. Jangan. Allah tidak akan ingkar janji. Tapi kita yang berdoa, sudahkah memenuhi persyaratan diterimanya doa? Di keikhlasan, dari makanan dan minuman dan pakaian kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, dari ketergantungan hati yang penuh kepada Allah. Jangan coba-coba. Misalnya orang katakan, ya Allah, ampunilah saya kalau memang engkau berkehendak. Ini gak boleh. Orang tidak boleh mengatakan Allah maghfirli in syi'ta. Atau seorang berdoa, coba-coba, saya mau doa lah. Tapi kalau gak dikabulkan gak apa-apa, saya masih punya kebun, saya masih punya apa? Ya, uang di ATM. Wa ila akhirihi. Nah, ini gak benar. Orang kalau dia berdoa, betul-betul dia mengarahkan wajahnya, hatinya, ya kepada Allah SWT. Tapi kalau dalam hati ini masih ada ketergantungan pada makhluk, ini berat. Makanya doanya ya, Nabi Yunus, bagaimana seorang ditimpa oleh musibah yang berat seperti itu bisa keluar dari musibah berat? Karena apa? Ketergantungan yang penuh kepada Allah, tidak ada jalan kepada makhluk, hanya kepada Allah. Inilah sebab utama kenapa doa seorang dikabulkan. Ketika ada ketergantungan penuh, seorang bergantung secara penuh kepada Allah, bukan kepada hartanya, bukan kepada pengikutnya, bukan kepada kepandaiannya, bukan kepada kemampuannya, semata-mata menyerahkan kepada Allah. Ini bentuk tauhidullah yang akan menjadikan hamba itu dikabulkan doanya. Baik, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan.